إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت لففت وذهبت بنورها وإذا النجوم انكدرت انقضت وتساقطت على الأرض وإذا الجبال سيرت ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا وإذا العشار النوق الحوامل أطلت تركت بلا راء أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر wa illam yakun if wa illam aw walam yakun wa illam yakun wa illam yakun malun a'jaba ilaihim minha wa illam yakun malun a'jabu ilaihim minha wa idzal wuhushu hushirat jumi'at ba'dal ba'thi liyuktasa liba'din min ba'din thumma tasiru turaban. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin ahya qulubal mu'minin bil Qur'an was sunnati sayyidil mursalin fali rabbina alhamdu wasyukru ala hadzal fadlil mubin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al qawiyyul matin وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kita mulai surat At-Takwir surat Makkiyah 29 ayat. Qala Allah Ta'ala idza asy-syamsu kuwirat, jika matahari kuwirat, dilipatkan, kalau dalam terjemahannya. Tapi sebelumnya surat At-Takwir ini ada di antara fadl atau fadilah atau singgungan Nabi tentang surat ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat. Barang siapa yang kepingin untuk melihat hari kiamat ka'annahu ra'yul 'ain, seolah-olah melihat dengan pandangan mata langsung, maka hendaknya membaca idza asy-syamsu kuwirat, kemudian idza as-sama'u fatarat, dan idza as-sama'u syaqqat. Tiga surat At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Maka kita mulai dari idza asy-syamsu kuwirat, ketika matahari kuwirat, itu dilipat kalau dalam bahasa kita, sebagaimana di terjemahan yang masyhur di kita, berarti matahari digulung. Ya'ni luffifat wa zuhiba binuriha. Luffifat ya'ni luffifat. Antum tahu leaf paper atau daun, dia digulung. Ya. Baik, silaf leaf digulung, dilipat. Maka Kata para ulama, di antaranya Khazin dalam tafsir Khazin, ai laffa ba'daha bi ba'd atau luffa ba'daha bi ba'd, yakni digulung sebagian dengan sebagian lainnya. Wa yurma biha fil bahr, dan kemudian dilemparkan ke lautan yang nanti ada. Wa idzal bahru wa idzal biharu sujirat, ya, dipanaskan karena ada ketenggelaman bagian dari matahari menurut sebagian ulama. Wa aslu takwir, asal dari takwir, kuwirat, asal dari takwir adalah jam'u ba'di syai ila ba'd, yaitu menjamak sebagian dari sesuatu ke sebagian lainnya. Ya, fama'nahu, maka maknanya adalah asyams yajma'u ba'daha ila ba'd thumma talika, bahwasanya syams, matahari itu bergulung, bertumpuk sebagian jasadnya dengan sebagian lainnya, kemudian rusaklah dengan itu. Maka ketika matahari digulung, dilipat, fa idza bu'ida biha, kalau bisa sudah sampai ke gulung kelipat, dzahaba tawqaha, maka hilanglah sinarnya. Itu sebabnya lukhifat wa dzuhiba bi nuriha, digulung maka hilanglah, dzuhiba bi nuriha, dzuhiba bi dihilangkan, zahab bi menghilangkan. Zahab bi walau sya'allahu la zahab bi sam'ihim wa absarihim, kalau Allah berkehendak maka zahab bi sam'ihim, maka Allah akan menghilangkan pendengaran mereka. Ya, dhuhiba bi yaitu dihilangkan, ya. Wa idzan nujumu kadarat, dan ketika nujum jamak dari najm, bintang-bintang itu inkadarat. Makna dari inkadarat di sini inqaddat wa tasaqatat 'alal ard. Inqaddat, dia tidak berharokat. Kalau dihantam gimana harokatnya? Ada enggak? Inqaddat atau inqaddat? Apa diharokat antum? Enggak ada. Tapi in qaddat maupun in qaddat, dua-duanya sama tulisan. Beda di tasdidnya, ya. Di sini in kadarat kalau di terjemahan biasanya berjatuhan. Oke. Di terjemahannya biasanya di Al-Qur'an, mushaf terjemahan berjatuhan maknanya. Bagaimana kita tafsirkan di sini inqaddat atau inqaddat, yang mana yang lebih dekat, ya, supaya kita tahu. Kalau inqadha yanqadhi itu maknanya pergi dengan, berakhir, lewat, selesai. Itu inqadha. Kalau kita tulis inqaddat bukan inqaddat, ya. Kalau in qaddat maknanya menyambar, menyerang, menyergap. Mana yang lebih enak? In kadarat di terjemahan umumnya biasanya di mushaf terjemahan adalah apa tadi? Berjatuhan. In qaddat maknanya apa tadi? Pergi, hilang. Kalau in qaddat menyerang, menyambar. Kira-kira menurut antum yang inqaddat atau inqaddat? Pakai tasdid atau tidak? Pakai tasdid. Baik. Inqaddat. Dan ada juga melihat di Syamilah harakatnya inqaddat, pakai tasdid. Wa tasaqatat 'alal ardi, dan tasaqatat yaitu saling berjatuhan. Ya, dengan ada wazan tasaqata tafa'ala, itu menunjukkan saling seperti tadaraba, ya. Tadaraba itu saling memukul. Kalau daraba yudaribu mudarabatan, ini investasi artinya. Tapi tadaraba ya tadarabu artinya saling memukul. Nah, tasaqatat saling berjatuhan, alal ard di atas bumi. Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika jibal suyirat, sayyara yusayyiru tasyir. Dari kata ujung-ujung dari sir, siar, sirah, perjalanan. Sirat berarti dijalankan. Gunung-gunung dijalankan. Bagaimana gunung-gunung dijalankan? Zuhiba biha an wajhil ardi fasarat haba'am mumbatha. Zuhiba biha, tadi apa ya? Dihilangkan dari muka bumi, maka jadilah dia haba', debu-debu yang berterbangan. Gunung ini sebenarnya adalah kumpulan dari batu dan tanah yang kemudian tumbuh di atasnya pepohonan. Dan kalau kita lihat di Jazirah Arab, gunung-gunung itu jarang yang ya, seperti Indonesia. Ya. Rata-rata hanya batu dan tanah. Kalau tidak kita sebut bukit. Ya. Taib, ketika itu di jalankan maka tidak mungkin, ya kan, tidak mungkin jalan biasa begitu saja, melainkan harus hancur dan sepertinya diledakkan dari tempatnya. Makanya para ulama mengatakan suyirat ay, ya, sebagaimana suyirat ay fil hawa, sebagaimana dikatakan oleh Al Jamal dari guru beliau Al Jamal Asy-Syafi'i dalam Al Futuhat Al Ilahiyah syarah tafsir jalain, suyirat ay fil hawa. Suyirat yaitu dijalankan, dipergikan, yaitu fil hawa, berarti berada di hawa, diangkat ay rufi'at min makaniha ba'da taftitiha, yakni diangkat dari tempatnya setelah diluluh lantakan gunung itu, terpisah-pisah, tercarut marut, tercerai-berai antara batuan dan tanah. Ya. Orang-orang Yahudi juga pernah ya di apa namanya? Angkat gunung di atas mereka. Ya, rafa'na fawqakumut tura. Ya kan? Kami angkat di atas kalian tur. Tapi tur ini lebih ke bukit, bukan gunung. Ya. Tapi pada kuli hal, Allah Ta'ala maha mampu untuk mengangkat gunung dengan satu paket gunung. Bisa seperti itu. Tapi kalau dikondisikan di hari kiamat, sepertinya sujirat ini adalah bukan diangkat doang gini, tapi betul-betul dihancurkan dan diangkat semua bebatuan secara terpisah, sehingga dia seperti debu-debu yang berterbangan dan terlempar kemana-mana, baik bebatuan yang besar maupun kecil. Ya, yang namanya gunung kan tentu ada batu yang bisa saja di dalam gunung, batunya semasjid ini juga mungkin ada. Ya. Jadi tetap aja sesuatu yang azim walaupun terpisah-pisah. Ya. Taib, wa fasarat haba'am manthura atau haba'am mumbatha. Wa idzal 'isyar 'utilat, dan ketika 'isyar, isyar ay annuq al-hawamil, annuq al-hawamil itu apa di Indonesianya, yaitu unta-unta yang sedang bunting, unta-unta bunting. Bunting ini bahasa Indonesia atau Jawa sebenarnya? Ikhwah yang non Jawa tahu enggak bunting sebelumnya? Tahu? Hah? Enggak. Antum dari mana, Syekh Abu Rahmat? Jawa tapi enggak tahu bunting. Oh. Hah? Bukan Jawa antum. Bukan bahasa Jawa, meteng bahasa Jawanya. Kalau misalnya bunting itu bahasa mana? Bahasa Betawi. Enggak tahu dah, bahasa Indonesia lah pokoknya tadi. Malah orang Jawa tadi enggak tahu. Oh, taunya meteng ya. Wih. Jadi ketika unta-unta itu meteng gitu. Nah, meteng ini berarti menunjukkan dia akan punya anak. ya. Kalau dari segi ekonomi ini menguntungkan, ya. Disinilah diantara keuntungan seseorang memiliki perdagangan atau peternakan, ya. Ketika seorang peternak itu melihat telur atau melihat kebuntingan, ya, binatang peliharaan yang betina, itu tentu ada perasaan bahagia dan harapan. Tetapi al-isyar ketika itu, unta-unta ternakan yang sedang bunting, utilat, tidak dicuekin gitu, dikacangin, enggak dipikirin lagi. Utilat, attala yu'attilu, ta'til itu berarti tidak dianggap, meliburkan. Makanya utlah libur artinya. Yaumul utlah, hari libur. Ini tidak dianggap. Seperti tidak ada isyar itu. Ya, padahal peliharaan mereka sendiri, ternakan mereka sendiri. Makna utilat turikat, ditinggalkan oleh mereka bila ra'in, tanpa ada penggembala, atau bila halbin, tanpa ada pemerasan susu. Lima da'ahum minal amr, disebabkan apa yang da'ahum minal amr, gimana Indonesianya? Apa yang terjadi pada mereka dari perkara tersebut? Maksudnya, di waktu itu orang tidak akan berpikiran tentang ekonomi lagi. Ketika matahari dilipat, ketika bintang-bintang berjatuhan, ketika jibal itu apa? Gunung-gunung berserakan di hawa, itu di udara. Maka ketika itu tentu orang-orang tidak lagi memikirkan peternakan mereka. Padahal, dan ini tanda-tanda kiamat besar, padahal semakin dekat dengan kiamat, maka semakin orang-orang itu lebih memikirkan dunia mereka. Maka ketika melihat hal seperti ini, dan ketika itu semua orang yang beriman itu sudah tiada, ketika itu mereka langsung tidak terpikir, langsung memikirkan, mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Tidak lagi memikirkan dunia mereka. Tetapi apakah taubat ketika itu masih dianggap? Tidak. Ya. Wa idzal isyaru utilat, ditinggalkan tanpa ada yang menggembala dan tanpa ada pemberahan susu. Tidak ada yang ngurus dan tidak ada yang ingin menghasilkan sesuatu dari itu, karena mereka sudah kesulitan untuk masalah ini. Nah, gambarannya di kita ini terjadi, wa idzal isyaru utilat, terjadi ketika apa? Ketika beberapa jenak sebelum hancurnya semesta alam, atau di masa sedang mau hancurnya, udah mulai kelihatan tanda-tandanya, yaitu matahari, bulan, kemudian gunung. Tapi bisa juga sebagaimana kata Syihab dalam ta'liq atau dalam hasyiah terhadap syarah terhadap tafsir Al-Baydawi, bisa juga ba'dal ba'ts, jika bisa juga wa idzal isyaru utilat, ini terjadi setelah ba'ats. Ba'ats ini apa? Kebangkitan. Setelah kebangkitan, apakah isyar unta-unta yang bunting itu mereka dibangkitkan? Iya. Binatang-binatang akan dibangkitkan juga, tetapi untuk dikisos satu sama lainnya bagi yang menzalimi binatang lainnya. Ketika binatang-binatang itu dibangkitkan, para pemiliknya tidak ada yang mau mengurusnya, ya. Enggak ada yang memerah susunya. Enggak ada. Udah enggak pikiran itu. Jangan binatang, sama saudaranya aja, sama ibunya, sama ayahnya, mereka tidak mau urusan, ya. Kalau bahasa Jawanya lagi, ra urus, ya. Walam yakun malun a'jaba ilaihim minha. Dan padahal ketika itu, kalau diantum, wa illam yakun, ya, Tidak ada harta yang lebih ajib, lebih mengagumkan dibandingkan al-nuq al-hawamil ini. Ini takbiran untuk orang Arab ketika itu. Karena orang Arab ketika itu bagi mereka unta yang hamil, unta yang bunting itu setinggi-tinggi binatang ternak nilainya. Iya. Setinggi-tinggi binatang ternak nilainya. Kalau sekarang apa? Jangan tuh bilang mobil, karena ada yang lebih tinggi dari mobil. Beli helikopter pribadi berapa? Hah? Enggak tahu. Sama lah kalau gitu, anda juga enggak tahu. Tapi lebih tinggi dari mobil biasanya. Normalnya iyalah, lebih tinggi dari mobil harganya. Begitu. Pokoknya setinggi-tinggi harta sekarang, nanti orang-orang tidak akan peduli dengan itu. Makanya yaumul la yanfa'u malu wala banun. Tidak bermanfaat mal, harta, tidak bermanfaat anak-anak. Maksudnya ya orang-orang tidak menganggap keberadaan harta itu bermanfaat nanti, dan tidak menganggap anak-anak itu bisa bermanfaat buat mereka. Iya, padahal kalau anaknya soleh tetap bermanfaat. Iya. Dan bisa jadi malah terangkat derajat orang tuanya. Taib. Wa idzal wuhushu hushirat, dan ketika wuhush, isma'na wuhush. Wuhush binatang-binatang ternak, binatang-binatang liar. Itu dawabul bar. Dawabul bar itu binatang-binatang liar darat. Wuhush. Wahsh, wahsyi, ya. Binatang-binatang liar di darat, yaitu lawan dari na'am. Ada an'am, wuhush jamak dari wahsh, lawan dari na'am atau an'am. Jadi kalau na'am atau an'am itu binatang ternak yang bisa kita ternak, kita pelihara. Kalau kucing itu an'am bukan? An'am itu binatang ternak loh. Kucing antum ternak gak? Kalaupun antum ternak kemudian ada anaknya, boleh gak sebenarnya antum jual? Nah itu ada larangannya, ya kan? Dalam hadis riwayat Muslim atau An-Nasa'i ada larangan menjual kucing. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat, jumhur mengatakan makruhnya menjual kucing. Minoritas ulama mengatakan haram. Ala kulli hal, berarti bukan masuk. Wahsy ini sesuatu yang memang asalnya tidak bisa diternak. Ya. Hewan-hewan yang haram dimakan semuanya tidak bisa diternak. Betul tidak? Singa antum ternak ngapain? Mau dibuat apa coba? Ular diternak, ya. Mau diapain? Dimakan gak boleh, dijual juga bisa jadi gak halal karena sesuatu yang sia-sia. Dan apalagi, dan seterusnya, ya. Jadi kalau tadi ada isyar dan dikiaskan dengannya binatang-binatang ternak yang bisa bunting dan bermanfaat kebuntingannya, sekarang ada wuhus, binatang-binatang liar. Ya, binatang-binatang liar di darat. Makanya ada himar ahliyah, ada himar wahsyiyah. Himar ahliyah itu kuda keledai. Himar wahsyiyah zebra. Dan zebra di sini masuk ke dalam wahush. Karena wahsyi. Ya, dia aslinya liar. Adapun keledai himar dan bighal itu masuk ke dalam an'am, walaupun haram di makan, tapi boleh diternak dan menjadi barang benda atau binatang tunggangan. Taib. Wuhush ini husyirat, ai jumi'at min ba'dil ba'thi liqtassa li ba'dhin min ba'd, thumma tasira turaba. Jumi'at husyirat, jumi'at dikumpulkan setelah kebangkitan untuk qisas sebagian dari sebagian lainnya. Thumma tasira turaba. Kemudian dia mereka menjadi turab. Maka seseorang muslim itu janganlah dia mengkaitkan kalbunya kepada binatang atau baik binatang peliharaan maupun binatang liar Tapi di English itu ada binatang ternak, apa namanya, cattle kalau gak salah. Ada binatang peliharaan, pet. Dan ada binatang liar, wild. Ya kan? Kalau di Arabic yang kita tahu ada imma dia ahli, afwan, di sini imma dia ahli an'am atau na'am atau wahsyi. Na'am atau an'am itu binatang ternak. Ahli itu masuk ke dalamnya binatang ternak maupun binatang peliharaan. Ahli. Adapun wahsyi itu binatang yang liar. Adapun sabu' atau siba' itu binatang yang liar dan ganas buas. Wa ma akala sabu', kan? Beda itu semua. Jenis beda sifat. Begitu. Nah, di sini juga ada isyarat dalam ayat ini bahwasanya seorang muslim tidak layak untuk mencintai binatang dan hatinya bergantung padanya. Ini bukan menuju syirik dalam masalah rububiyah, bukan, tapi dia selalu terfikirkan binatang tersebut. Entah dia binatang ahli maupun binatang na'am. Entah binatang tersebut adalah ahli, yaitu peliharaan seperti kucing, hamster, atau lainnya, kan. Sebagian dari perempuan kan kayak gitu. Punya peliharaan kucing. Kucing mati, itu sedihnya bukan main, sampai nangis air mata. Bapaknya mati malah bersyukur. Tapi kucing mati nangis-nangis. Nah, dengan ayat ini, wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husirat, semua binatang apapun yang kita sukai itu tidak ada gunanya. Ya. Binatang ini masuk ke dalam mal. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun. Begitu juga binatang na'am, ternak. Seseorang mungkin di antara kita beternak bebek. Maka hendaklah jangan hati dia betul-betul dikit-dikit mikirin ternakannya, dikit-dikit ngempanin ternakan dan seterusnya. Pulang kajian langsung ke bebeknya, oh, sebar apa dedak ya namanya? Apa sih namanya? Pelet. Pelet buat ikan ya? Makanan lah pokoknya buat bebeknya. Ya. Habis itu gembala bebek mana-mana. Hari ini gembala bebek A, besok gembala bebek EB dan seterusnya. Difikirin, disungguhin benar-benar. Tapi kepikiran terus tentang bebek. Di mana-mana bebek terus dipikirin. Misalnya, ya. Kalau dia membaca ayat ini, wa idzal 'isyaru 'uttilat, sampai bebek yang melahirkan pun, yang bertelur pun itu enggak bakal diurusi nanti, maka dia harus tahu, muslim harus melihat di sini isyarat dan teguran dari Allah, hendaknya seseorang jangan berlebihan dalam memikirkan hewan-hewan yang ada di sekitarnya, baik menguntungkan secara ekonomi maupun menyenangkan hati. Kucing misalnya, yo cute, lucu, ya kata beberapa perempuan, ya. Atau dengan bahasa lucu, ya lucu, ya. Lucu perempuan, apa namanya, kucing-kucing itu. Jadi seneng banget kemana-mana bawa foto kucing misalnya, di dompet ada foto kucingnya, lucu banget, kangen gitu. Pulang sekolah langsung nyari kucingnya, sampai pulang kuliah nyari kucingnya. Nanti udah punya suami lebih suka sama kucingnya. Berarti ini hatinya tertambat kepada binatang. Padahal tidak ada faedahnya ini binatang. Yang mana nanti binatang di akhirat nanti, tidak ada riwayat binatang tersebut nanti bakal jadi peliharaan antum juga di akhirat. Pasti ada yang jauh lebih baik. Ya, di sana di akhirat, la wildanum mukhalladun, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan juga ada anak-anak yang siap menservis antum. Antum nyari minta anggur, mereka akan mendatangkan. Minta khomer, mereka mendatangkan. Sementara binatang ternak, justru kita menservis mereka sebenarnya. Iya. Jadi tidak layak, ya. Dan kalaupun nanti dibangkitkan di akhir, hari akhir, binatang-binatang ini hanya untuk dikisos satu sama lain. Tidak ada faedahnya buat kita, gitu. Nah, itu yuktassa li ba'din min ba'din thumma tasiratu raba, kemudian jadi جدي تراب. دلاجتكن شيخ تفضل. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت بالتخفيف والتشديد أوقدت فصارت نارا. وإذا النفوس زوجت قرنت بأجسادها. وإذا الموؤودة الجارية تدفن حياة خوف العاري والحاجة. سئلت تبكيتا لقاتلها بأي ذنب قتلت. وقرئ بكسر التاء حكاية لما تخاطب به. وجوابها أن تقول قتلت بلا ذنب. وإذا الصحف كيف وجوابها أن تقول قتلت بلا ذنب. وجوابها أن تقول قتلت بلا ذنب. وإذا الصحف صحف الأعمال نشرت بالتخفيف والتشديد فتحت وبسطت. وإذا السماء كشطت نزعت عن أمكانها عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة. وإذا الجحيم النار سعرت بالتخفيف والتشديد أجيجت. وإذا الجنة أزلفت قربت لأهلها ليدخلوها. وجواب إذا أول السورة وما عطف عليها. علمت نفس أي كل نفس وقت هذه المذكورة وهو يوم القيامة ما أحضرت من خير وشر. Alhamdulillah. Kita lihat semuanya, kita gambar sih kelihatan di mana. Taib wa idzal biharu sujirat, dan ketika bihar jamak dari bahar. Sujirat bit takhfif wa tasydid, bisa dibaca sujirat takhfif jadi jimnya mukhaffafah atau sujirat musyaddadah. Sujirat. Uqidat. Ya, uqidat berarti dibakar, dinyalakan. Dari kata waqud itu adalah bahan bakar. Waquduhan nasul hijarah, ya. Yaitu waqudnya, bahan bakarnya manusia dan hijarah. Fasarat nara, maka bihar tersebut dia menjadi nar, api. Ya. Menjadi nar atau api. Jadi lautan nanti semuanya nar. Maka At-Tabari dalam tafsirnya dengan sanad dari beliau, dari Al-Hasan Al-Basri dari Qatadah, mengatakan zahaba ma'uha falam yabqa fiha qatrah. Bihar zahaba ma'uha, hilang airnya. Walam yabqa fiha qatrah, tidak tersisa setetes pun dari air ketika itu. Ya. Gitu. Dan dalam sebuah riwayat atau athar dari Ubay bin Ka'ab dengan sanad dari At-Tabari, disebutkan wa idzal biharu sujirat, dikatakan qalatil jinnu lil ins, para jin berkata ketika itu kepada orang-orang manusia, nahnu na'tikum bil khabar, kami berikan kepada kalian suatu khabar. Khabarnya apa? Intaliqu ilal bihar. Kan ini kan kronologinya, kalau lihat apa, bintang-bintang berjatuhan, langit terlipat, kemudian gunung berserakan di langit. Ya. Maka para jin mengabarkan, pergilah kalian ke bihar. Fa idha hiya narun ta'ajjaj. Dan ternyata ketika manusia pada pergi ke laut, yang mereka ketahui ternyata di laut itu hanyalah ada apa? Api saja yang menyala. Dan tadi dalam riwayat oleh Qatadah tabi'in, bukan Abu Qatadah, yaitu Qatadah tabi'in, bahwasanya tidak tersisa air sedikit pun ketika itu. Ya, karena sudah panasnya. Dan bahkan dalam hikayat lain, matahari serpihannya sudah masuk ke dalam lautan, sehingga itulah penyebab terbakarnya lautan. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya terbakarnya lautan tersebut bukan karena matahari, melainkan karena memang lautan itu memiliki sekam di dasarannya. Di bawah dasaran bumi, di dasar laut itu ada sekam panas, panas ya, seperti ada godokan atau apa gitu ya. Itu kata para ulama. Makanya dalam kitab-kitab madhab fiqih ya, terutama fiqih Syafi'i. Kalau antum buka, mungkin kalau kita enggak salah, kitab Al-Muhadzab karya Asy-Syirazi atau syarahnya yaitu Al-Majmu' karya An-Nawawi, atau kitab Al-Bayan karya Al-Imrani, itu disebutkan illat mengapa ya para sahabat mereka bertanya di hadis riwayat Abu Hurairah. Para sahabat bertanya tentang al-ma'ul bahr, air lautan. Kemudian kata Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Halal, suci menyucikan airnya dan halal bangkainya. Para sahabat bertanya tentang itu disebabkan ada kemungkinan dua hal. Pertama, karena rasa air laut itu beda. Dan kedua, karena rasa berbeda itulah ada penyebabnya. Maka sebagian dari mereka mungkin beranggapan ya, dengan rasa berbeda itu ada hukum berbeda tentang air. Dan sepertinya ada anggapan rasa berbeda tersebut karena ada pengaruh dari dasar lautan. Di bawah dasar lautan tanah itu ada sesuatu yang sangat panas sehingga membuat ada perbedaan rasa laut. Dan nanti pada hari kiamat panasnya itu semakin ekstrim maksimal sehingga membuat air laut itu menjadi api. Saking panas di bawahnya. Jadi seolah-olah di bawah bumi ini ada sesuatu yang panas yang hanya menunggu waktu untuk muncrat atau apa namanya meledaknya panas tersebut. Ini kata sebagian ulama. Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Dan kalau misalnya juga kita perhatikan tafsiran di sini, uqidat berarti kan seolah-olah di bahan bakari, yaitu seolah-olah di bawah lautan itu ada bahan bakar, iya enggak? Karena waqud itu artinya bahan bakar. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar neraka itu adalah manusia musyrikin, auzubillahi minasyirk, dan juga al hijarah, bebatuan. Yang dikatakan oleh Al-Qurtubi mengikuti hikayat bebatuan tersebut di neraka itu bebatuan belerang, yaitu misalnya lengket dan panas, yang lebih buruk dan busuk dibandingkan batu bara ketika dipanaskan. Tetapi ya ala kulli hal, waqud itu bahan bakar. Ya. Nah, seolah-olah laut ini di bawahnya ada bahan bakar yang menyala-nyala sejak sekarang masih ya. Yang nanti akan meledak dan semakin panas pada hari kiamat, yang kemudian mengubah air lautan tersebut menjadi api, ya. Wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa person ketika itu orang-orang zuwijat ini bukan maknanya dikawinkan tapi dipasangkan, qurinat bi ajsadiha, dikorinkan berdasar dengan jasad-jasad mereka. Maksudnya dikorinkan di sini apa ya. Para ulama mengatakan di antara dengan sanadnya dari At-Tabari, dari Mujahid, ya, seorang ahli tafsir kalangan tabi'i, mengatakan al-amsalu minan nasi jama'a bainahum. manusia-manusia semisal akan saling berkumpul. Dan ini sesuai dengan, cocok dengan hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan apa yang dia saling mencintainya. Wa idzan nufus zuwijat, maka dikorinkan, dipasangkan dengan jasad-jasad. Itu orang-orangnya secara jasad mereka saling berdekatan. Maka kalau seseorang ketika di dunia itu saling merapat dalam pengajian, saling tidak ada ghil dalam hati mereka, akan dipasangkan dengan mereka semua. Enggak kenal itu saudara atau bukan, ibu atau ayah, pokoknya lebih ke almar'u ma'a man ahab. Kadang-kadang antara ayah dengan anak, anak dengan saudaranya itu udah jauh hatinya kadang-kadang, karena beda aliran atau beda keinginan. Tapi kalau dalam satu keinginan, satu tujuan, maka di satu kecintaan, maka di dia akan dikumpulkan. Ya, wa idzal mau'udatu, yaitu mau'uda al-jariyah. Al-jariyah ini adalah gendok kalau bahasa Jawanya. Kalau disebut gendok itu biasanya untuk perempuan belum baligh, bukan biasanya, ha? Sahih. Kalau udah agak baligh, udah haid dan ke atas, biasanya wedok namanya, sahih. Gimana orang Jawa, ha? Gimana gendok sama wedok itu bedanya gimana? Menurut antum? Gendok biasanya untuk yang kecilan kan? Anak kecil biasanya belum balik gitu, gendok. Dok gitu banyak. Iya, tapi itu kan untuk kesayangan, ya kan? Seperti akhi jadi ukhai. Ya ukhai. Ya bunayya, gitu kan? Padahal ya bunayya ini anaknya udah putih jenggotnya, tapi tetap disebut bunayya, anakku sayang. Ya. Adapun wedok itu udah gedean. Nah, sekarang jariyah itu imma gendok, anak perempuan kecil, imma budak perempuan. Ya, makanya dalam hadis jariyah, ya kan? Hadis jariyah itu hadis yang Rasulullah bertanya kepada budak perempuan, ya, ainallah? Di manakah Allah? Jariyah itu menjawab fis sama, ya kan? Kemudian juga dalam hadis tentang baul al-jariyah. Jadi ada baul sobi, anak laki-laki yang belum makan selain susu ASI, dan ada jariyah. Jariyah anak kecil perempuan, kendok perempuan, ya. Hadis yang tentang kena kencingnya mereka, kalau anak kecil laki-laki kita cukup mencipratinya dengan air. Kalau yang terkena najis air kencing anak perempuan harus dibasuh. Taib, di sini jariyah wal mau'udah, yaitu al jariyatu tudfanu hayyatan, dikubur hidup-hidup. Bukan dikubur sama ular, dikubur hidup-hidup. Hayyah di sini artinya hidup-hidup. Dia menjadi hal untuk jariyah tersebut. Dalam versi lain hayyah bisa artinya ular, ya. Kenapa kok dikubur hidup-hidup? Khaufal 'ari wal hajah. Takut ar miskin, dan karena kebutuhan, dan takut akan kebutuhan di masa depan. Karena perempuan bagi mereka itu tidak produktif dalam soal ekonomi, hanya bisa jadi hiasan, dijima, lahirin, bikin susah, ya. Begitu. Su'ilat tabkitan. Anda enggak tahu makna tabkit di sini, liqatiliha, untuk pembunuhnya, yaitu bapaknya biasanya. Bapaknya sendiri. Ana ada kajian di YouTube tentang hal kayak gini, tentang ini khusus satu kajian, satu sesi di YouTube. Ya. Putrimu perisai neraka, itu judulnya, di majelis di Masjid Jenderal Sudirman. Ya, di YouTube ada kajian tentang ini, dan ana ceritakan bagaimana Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, tafsir beliau Al-Baghawi, menghikayatkan dari beberapa riwayat kabilah-kabilah bagaimana cara mereka membunuh anak perempuannya. Itu anda ceritakan. Kalau anda ceritakan di sini lagi panjang, ya. Silakan merujuk ke sana aja. Bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa penyebab mereka itu dibunuh? Wa quri'a bikasrit ta'i, dibaca juga dengan مكسورة بأي ذنب قتل تي، فهم؟ بأي ذنب قتل تي تاءnya مكسورة dikasrahkan. Dosa apakah yang menyebabkan kamu dibunuh? Paham di sini? Quri'a bi kasri ta', yaitu bi ayyi dhanbin qutilti hikayatan lima tukhatibu bihi atau tukhatabu bihi, menghikayatkan pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala, persoalan atau tanya pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak perempuan itu. Bi ayyi dhanbin qutilti, dosa apa kamu sehingga kamu dibunuh? Atau ditanya juga bi ayyi dhanbin qutilat, dosa apa kenapa dia dibunuh? Ya, bisa dua-duanya, ala kulihan. Wa jawabuha an taqul, jawabannya adalah kamu bilang apa? Atau jawabannya adalah dia, an taqul, dia perempuan ini, anak perempuan ini bilang qutiltu bila dhanbin, aku dibunuh tanpa ada dosa sedikit pun. Ya. Baik. Cukup insyaallah sampai situ aja untuk hari ini, tafsir jalan 1 sampai 9 ya. Dengan Syekh Ikin 1 sampai 9. Soal kita lanjutkan pada pekan depan. Jazakumullah khairul jaza. Yang ingin belajar al-Warqat silakan langsung merapat ke depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.